Sorowakolu Timur, ya selamat bergabung. Sopeng Papua, selamat malam. Bantu-bantu share-nya ya kakak, kembali ya. Baru nonton di sini, selamat bergabung. Yang boleh request boleh.